بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Wirsa, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di dalam mushaf terjemah seringkali kita temukan pemaknaan yang serupa walau bersumber dari lafaz Al-Quran yang tidak sama. Pertanyaannya, apakah memang seluruh lafaz yang berbeda itu memiliki makna yang sama? Atau jangan-jangan setiap lafaz memiliki penekanan tertentu sekalipun terjemahnya seringkali disamakan dalam pemaknaan? Untuk itu, kita akan hadirkan bahasan spesial membahas hal yang tampak serupa dalam terjemahan namun tak sama dalam lafaz untaian Al-Quran. Akan hadir bersama kita di channel Adi Hidayat Official, Si Tama. Serupa tapi tak sama. Nantikan tayangan perdananya, gali keistimewaan paparan Al-Qur'annya, dan dapatkan hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Bersama Al-Qur'an, mendapatkan berkah, melahirkan hikmah, dan mendekat kepada Allah yang Maha Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.